kita harus berpisah. Jangan kau bersedih, ini memang harus terjadi. Apalah dayaku, bukan salahmu. Salahku sayang, bukan salahmu, bukan salahku aku sayang.